sepi berkawan kelam. Di sudut ruang menata hati, selami makna yang menyapa kalbu, tuk selaksa relung tertawan rindu. Wahai malam, ku panggil engkau, bukan dengan rasa dendam, yeah. Lepaskan segala syair yang meredam, maka bawalah salam penawar sendu. Ku rindu lebih baik katakan apa adanya bila memang rindu. Ku rindu karena waktu takkan mampu berpihak pada perasaan yang meragu. Bawalah salam penawar sendu. Ku rindu lebih baik katakan apa adanya bila memang rindu. Ku rindu karena waktu takkan mampu berpihak pada perasaan yang meragu. Risalah asa yang terikat, yeah, yeah, yang membawa sabda rindu. Pada perasaan.